Baik Buya, pertanyaan selanjutnya dari Husna di Sragen. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sholat sunnah fajar sama sholat sunnah rawatib qoblah subuh itu sama atau berbeda Buya? Baik, sama. Dua rakaat fajar, kebanyakan ulama mengatakan dua rakaat fajar itu adalah sholat dua qobliyah subuh. Itu kebanyakan ulama mengatakan rakaat al-fajar, dua rakaat fajar adalah sholat rawatib atau qobliyah subuh. Memang di sana ada pendapat tapi lemah sekali mengatakan dua rakaat fajar adalah selagi fajar terbit disunatkan sholat dua rakaat, itu bukan dua rakaat subuh. Tapi ini lemah. Seperti sholat isyraq. Sholat isyraq adalah bukan sholat duha, pendapat lemah. Tapi kalau orang mengikuti adalah bukan sholat terlarang karena itu juga ijtihad para ulama. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan dua rakaat fajar itu adalah dua sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat rawatib subuh. Wallahu a'lam bissawab.